Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kula nyuwun izin pun kalih Habib Muhammad Syafi'i untuk duduk di kursi. Perut kula nembe kaco niki. Alhamdulillah. Apa meneh? Ada permohonan doa kesembuhan. Permohonan doa kesembuhan buat Ibu Sarni, juga buat Mas Susanto dan siapapun yang saat ini sedang sakit dari jamaah-jamaah kita yang sedang sakit. Semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesembuhan yang sempurna. Bisyiril Fatihah. Ada permohonan doa yang baru saja meninggal dunia, anggota Banser atas nama Mas Arianto di Ngawen, yang kecelakaan waktu ngepam di acara solawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, telah meninggal dunia karena kecelakaan. Kita doakan semoga teman kita dari Banser, Mas Arianto, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, diterima semua amal ibadahnya, diampuni semua dosa-dosanya, ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syiril Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Kata Habib Muhammad Syafi'i, ada yang ulang tahun pernikahan pada hari ini. Bagi siapapun, sahabat Habib Muh. Oh. Ada yang ulang tahun pernikahan pada hari ini atau siapapun yang sudah menikah, semoga keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Suaminya betul-betul menjadi suami yang saleh, istrinya salihah, anak-anaknya menjadi saleh dan salihah. Bisyiril Fatihah. Pengajian Al-Hidayah ini ku biasanya jam 10:30 pun rampung. Yeah. Pemenang sing ulang tahun ini pengen dang mulih dan pengen untuk hadiah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kitab maulid yang kita baca niku wau jenenge maulid simtud duror, artinipun untayan mutiara. Kena calake mboten niki. Enten. Pokoke mengki nyoblos kabeh nggih insyaallah. Pesen kula pokoke sing nyoblos karo sing dicoblos padha penake. Ah, sing penak aja sing dicoblos tok. Sing nyoblos karo sing dicoblos kudu padha penake. Sing penak aja sing dicoblos tok. Biasane kan sing dicoblos tok sing penak. Tapi muga-muga sing nyoblos yo ben melu kepenak insyaallah. Pokoke niki wae pesene Habib Muhidrus. Ya pesan saya, jamaah Al-Hidayah hukumnya wajib memilih pemimpin kudu ahlu sunnah wal jamaah. Memilih jenengan nyoblos orang yang bukan ahlu sunnah wal jamaah, maka hukumnya haram. Halo? Haram. Haram ni kudu sok. Okay. Tenangan ni gulung. Okay. Mang bayangke umpama pemimpin-pemimpin yang akan datang, orang seneng solawatan, orang seneng maulid, orang seneng ziarah kubur. Lah terus mungkin bendino musuh awake dhewe kantor kelurahan dinggo ra entuk. Halo? Kantor kecamatan dinggo ra entuk. Kantor kabupaten dinggo selawatan ra entuk. Ora ngajak geger kalih Ustaz Soni lho niku jenenge. Ha nggih to nggih? Ah, maka cari pemimpin harus yang ahlu sunnah wal jamaah. Engko coblosan lurah yo ngoten. Pilihan RT yo ngoten. Pilihan legislatif nggih ngoten. Apa mulai pilihan bupati wajib sing dipilih harus orang ahlu sunnah wal jamaah. Gelem melu selawatan tur sing wis suwe. Sing wis suwe nggih. Nek ngeten iki do nemplek kabeh. Pokoke mang titeni, melune sing wis suwe-suwe. Aja sing lagi wae, nggih. Nek jenengan ngerti lagi jejer kula pisan, ah rasa dicoblos nek lagi pisan. Tapi nek pun kedek ben nek Ustaz Soni kali Bimo Syafi'i, lah niku mang coblos. Pun ngoten mawon nggih, sebab nek usum ngeten iki dhateng ngen kula niku carek DPR RI nggih kathah. Tapi siji wae urung enek sing ninggali. Jan melas tenan kula niku ning nggon kula niku njaluk dumotok belas urung enek sing ninggali. Allah yarham. Bon saniki ngaji sithik mawon. Maulid yang kita baca ini tadi namanya Maulid Simtud Duror. Penulisipun sinten naminipun? Halo. Sinten? Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kyai pundi? Mojolaban ngoten? Halo. Kyai pundi? Halo, Kyai pundi? Sewun Hadramaut Yaman. Sewun menika nama Kota Madya. Menawi Indonesia ngoten Solo. Menawi Tarim menika kota kabupaten. Umpami Solo Wonogiri. Nah niku Tarim. Tarim menika sekarang ada pondok pesantren yang sangat luar biasa. Naminipun Darul Mustafa. Pimpinanipun Habib Umar bin Hafid, seorang ulama yang Masya Allah luar biasa. Habib Soleh Al-Jufri Karang Pandan menika murid generasi pertama ini pun Habib Umar bin Hafid, Habib Umar, Habib Munzir Al-Musawwa yang ngajar fikih di Al-Hidayah, Habib Alwi, subhanallah ini beliau semuanya adalah muridnya Habib Umar bin Hafid di Tarim Hadramaut Yaman. Tarim menika subhanallah kota kabupaten tapi mendunia karena ada seorang ulama yang sangat-sangat luar biasa bernama Habib Umar bin Hafid. Kalau di Seoul sekarang ini ada ulama yang sangat luar biasa, pernah rawuh di Indonesia, pernah mampir di majelisnya Habib Syekh, yaitu Habib Salim Asyatri. Halo? Nanti mireng jenenge. Jenenge tok wis meyakinkan. Nek ulama mojolaban kan samidi ngoten niku. Dadi astagfirullah. Ngeten iki mulih terus dipijeti bojone enake ya Allah. Rungokno ibu joko melu mau dikandani bibmu terus. Neneng gitu nama. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menulis kitab naminipun Simtud Duror. Enten melih menawi konco-konco Al-Hidayah kalau pas tidak bareng para habaib niku maca maulid jenenge Al-Barjanji. Sing nulis sinten? Halo. Syekh Ja'far Al-Barjanji. Enten mulih kitab maulid naminipun Burdah atau kitab kosidah Burdah. Sing nulis sinten? Halo. Imam Busiri. Aming tadakuri jironim bidi salami. Ngaten menika suara kula jan mirip Habib Syekh. Ini pas watuk niki. Ngertos mboten Burdah? Halo. Niki tenggone konco-konco ahlu sunnah jadi lagu wajib. Salah satu kosidah Burdah sing fasal nomor kali niku enten kata-kata Maulaya sholli wa sallim da imanan abada ala habibika khairil. Lah niku sing aran mboten Habib Syekh. Sing aran mboten Cak Nun, boten. Tapi sekarang adalah Imam Busiri, seorang ulama yang lahir tahun 608 Hijriah. Saniki tahun 1435. Ulama ini hidup sudah 800 tahun lebih. Jadi kitab Burdah itu umure wis 800 tahun. Ora enak wong mempermasalahkan. Ulama sak donya maca Burdah. Ah, terus teng Solo mulai wong sing cepete-cepete niku kokean cangkem. Kokean ngomong, mboten kokean cangkem, nyuwun ampun. Arep ngomong kokean cocot aku yo ora penak. Sorry friend. Nggih. Nah, ini kitab Maulid, kitab Qasidah Burdah 800 tahun, tidak ada orang mempermasalahkan. Bahkan ulama-ulama hebat sekelas Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki kurang apa menika ulama Makkah muridnya pada saat beliau meninggal dunia yang takziah lebih dari 1 juta orang. Ulama Mekah, friend. Mekah loh, Mekah. Ngertos Mekah jenengan. Ini ulama Mekah. Beliau meninggal dunia, sekarang dilanjutkan oleh adik beliau namanya Syed Abbas bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Namanya Syed Abbas. Abahnya namanya Alwi. Terus Al-Maliki, mazhabe Maliki, Imam Malik. Drungokno ulama sak donya kuwi kabeh bermadhab. Ada yang mengikuti Imam Maliki, ada yang mengikuti Imam Syafi'i, ada yang mengikuti Imam Hambali, ada yang mengikuti Imam Hanafi. Wong mojo laban melu Imam Samiti. Tidak ada ulama di dunia yang tidak bermadhab. Mang sebutno sapa? Enggak ada. Cuman wong mojo laban, yaitu melune Imam Samiti. Kemoga diapura semua dosa-dosanya. Amin, amin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Syed Abbas bin Alwi, madhabnya Al-Maliki, Al-Hasani, keturunan Kanjeng Nabi lewat jalur Imam Hasan. Kalau beliau para habaib di Indonesia, itu rata-rata dan bahkan persentase terbesar 99% lewat jalur Imam Hussein. Jadi kalau beliau ini, Habib Muhammad Syafi'i, ini abah-abahnya sampai jalurnya kepada Imam Hussein, sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kula panjenengan sing ngirungi rondo blesek sithik ngeten iki, iki keturunane Suramenggala insyaallah. Yo beda to iki. Arep irung kula jener tak operasi tak dawono sithik. Tiga dari kejadian kok bahas irung kinapa itu kejadian lucu Bu, guyon ae wis. Kula niku hadir teng Klaten niku lucu. Wah, wonten Habib 7 apa 8 niku nek mboten Klaten tuh. Pitu napa wolu, kula tekone keri dhewe. Kula mubaleke, kula teko keri dhewe, langsung Habibnya ke kanan dan ke kiri geser. Kula teng sebelahe Habib Muhidrus. Terus bar niku enten sing SMS, "Bib, itu Habib yang baru datang, Habib siapa?" SMS-e ditunjukkan teng kula. Kula ya, "Bib, tulung jawab, Bib. Tulung jawab." Ya kan, jawab Bib Sony Asegar. Ah. Asegar lho, jogero asegar. Asegar, asegare sing gedhe. Ah niku jawabane didongke kula-kula ra penak. Oh, pantesan Bib lah kok irunge ora pati mbangir. Wah, ra penak aku. Wah, iso ya SMS jadi ora ngajar tenan. Harus tak koyo ngono. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Enten mulai kitab maulid, namanya Maulid Nabhani. Di Indonesia, saya belum tahu itu siapa yang mengamalkan. Kitab-kitab maulid ini dibaca oleh ulama-ulama dunia. Di Makkah, di majlisnya Syed Abbas bin Alwi Al-Maliki, setiap hari Rabu, ba'dal maghrib, membaca kitab maulid. 4 kitab maulid dibaca bergantian. Modelnya kados tengene Habib Syekh. Tengene Habib Syekh menawi rebu pertama, burdah. Mungkin rebu kedua, simtul duror. Ketiga, rotik. Ah, keempat, ngoten niku. Mulai tengene Syed Abbas, rebu pertama niku bar janji. Rebu kedua simtul duror, rebu ketiga burdah, rebu keempat Maulid Nabhani. Lah niku tengene Syed Abbas Al-Maliki, niku Mekah. Mekah senggone Wahabi-Wahabi ngoten niku mawon, banyak ulama-ulama kita yang membuat maulid. Enten melih di majlisnya Habib Umar Al-Jilani. Habib Umar keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ulama Mekah yang kapan hari pas haul teng Solo. Haul di Masjid Riyad rawuh mboten panjenengan. Ketoke ora pati enek wong mojo laban. Wong malaikate kuwi laporanmu. Semojo laban sithik tok Ustaz sing teko. Lah, Beijing tahun depan ya, kalau tahun ini belum, tahun depan itu datang setiap tanggal 20 dan 21 Rabiul. Itu Haul Akbar Habib Ali bin Muhammad. Tahun ini yang ke-102. Tahun depan ke-103. Mungkin penjenengan rawuh kabeh. Nggih, insyaallah rawuh teng mriko teng Pasar Kliwon. Niku acarane menawi tanggal 20 pun jam 09.00 esuk, menawi tanggal 21 bakdal subuh Maulid Akbar, menawi saged rawuh terus. Terus kemudian rawuh ini Habib Umar Al-Jilani ceramah di Masjid Riyad, Pasar Kliwon Surakarta. Terus Habib Salim Segaf Jubri, Menteri Sosial Republik Indonesia, partainya PKS, Ki PKS yang pusat ya gelem selawatan ya tak pikir loh. Sing PKS solo gelem ora ya ora mudeng aku. Iki menteri dari PKS mau selawatan, mau datang di haul. Lah kanca-kanca PKS deloken kuwi pimpinanmu gelem selawatan. Kanca-kanca Muhammadiyah ndelingi pas yasinan tenggone Mbah Sahal Mahfud, tenggone PBNU itu Pak Din Samsudin melu yasinan, melu tahlilan. Kulo dikirimi foto-foto kanca saking Jakarta. Ora percaya kulo kirimi fotone Pak Din Samsudin melu yasin tahlil di PBNU nahlilke Mbah Kiai Haji Sahal Mahfud. Halo? Kanca Muhammadiyah aja mumet ya kowe nek pimpinanmu yasinan tahlilan. Kanca-kanca Salafi aja mumet. Pak Ja'far Umar Thalib niku nek pas tenggone Masjid Istiqlal karo Ustaz Arifin Ilham ya melu dzikir berjamaah niku, Pak. Subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wonten niku Ja'far Umar Thalib wonten, Pak Amin Rais wonten, Pak Hatta Rajasa wonten. Abeh dhewe nek kok sing ngisor crigis dhewe Allah. Mumet kula niku ndelok pimpinane do gelem iki anak buahe do ora gelem. Ya wis ben lah wong wis ya memang madzhab beda. Awake dhewe madzhab Syafi'i, mriku madzhab Hambali. Dalam dunia Islam tidak ada tidak hanya sekedar kitab maulid. Wonten melih naminipun kitab manakib. Kitab manakib di Indonesia yang paling populer, yang banyak dipelajari adalah manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa itu kitab manakib? Kitab manakib adalah kitab yang menjelaskan riwayat hidup para ulama. Kalau yang menjelaskan kisah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya kitab maulid. Kenapa dinamakan kitab maulid? Yaitu ada proses, ada cerita bagaimana proses kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab Kanjeng Nabi menika menen sing tekan ustaz. Nek ulama kok sing diperingati haule. Tapi kalau Kanjeng Nabi kok diperingati maulide, kenapa? Karena kalau Kanjeng Nabi belum meninggal dunia, semua orang sudah tahu beliau sudah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nek ulama niku ngertine hebat atau ora, niku nek pun meninggal. Niku lho bedane. Halo friend. Halo. Betapa banyak orang hidupnya masya Allah, pejuang luar biasa, meninggal su'il khotimah, kata kok. Betapa banyak orang waktu mudanya gali, buajingan, kelas kakap, ya kan? Tapi subhanallah, tatkala mau meninggal dunia, dapat hidayah sehingga masuk Islam, meninggal husnul khotimah, kata. Oleh karena itu, peringatan adanya kitab manakib, orang-orang soleh mesti niku muncul ditulis oleh para murid-murid sesudah orang yang diperingati manakibnya itu, yang dibaca manakibnya itu mesti sesudah meninggal dunia. Halo, pengertos beda nih. Nah, sekarang enten pertanyaan, wong maca laban itu semua kudu enten dalili. Mana dalilnya? Orang nek dalile ora percaya. Penapunten kula niki wau nembe entuk SMS saking Sragen. Ternyata niki SMS-ipun kula tunjuk ke Nabi Musyafi'i. Al-hidayah itu bagaikan nyawa saya, Ustaz. Kaya ngoten menika. Saestu. Al-hidayah itu bagaikan nyawa saya. Saya hidup di daerah plus minus nggih. Saya hidup di daerah yang orang-orang tidak suka selawat. Ya kan kita dihujat, bahkan ana selawatan nang masjid itu ngopo kuwi? Konengan, bahkan nyuwun pangapunten guru besar kita Maulana Habib Syekh bin Abdul Qadir Asugal teng daerah satu tempat iki dienggo guyon karo bocah edan-edan niku. Jenengane majelis sing kaya dangdutan, kaya campur sari, dibanding kendang dutan karo campur sari. Sing ngomong sapa? Ya kala wong edan-edan niku wae. Ya wis sing lara kowe apa aku ngoten mawon kan ngoten to. Insyaallah sing lara kan kono ora kene nggih. Kula ngoten niku arep nesu ora entuk kali bibse. Nek ora nesu kok ya kebangeten kadang kan ngoten. Mula ahli dayah niku enten sing modele kaya Umar bin Khattab niku nggih enten. Sing mesungan niku nggih enten. Ngoten niku ya rondo tak kendalikan. Kok nek mesu tenan wah mediene niku. sing gawene ngeplaki rebuana barang niku ngeplaki bocahe niku ya langsung kelenger insyaallah. Lah gawene gurung nangin terus aku ngeplak sirahe kono langsung geletak ngono. Dalilnya dari mana? Satu, dalilnya pun cepet mawon. Dalilnya pertama dari surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman bismillahirrahmanirrahim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Apakah jalan tol? Bukan. Apakah jalan yang bebas hambatan? Bukan. Tetapi jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang pernah engkau berikan nikmat. Siapa itu jalannya orang yang diberikan nikmat oleh Allah? Dalam tafsir disebutkan minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wasalihin, yaitu jalannya para anbiya wal mursalin, rasul dan nabi. Yang kedua, jalannya siddiqin, wali-wali Allah. Yang ketiga, jalannya syuhada, pejuang-pejuang Allah. Yang ketiga, jalannya orang-orang soleh. Kita bagaimana tahu jalannya para rasul kalau enggak ada kitab maulid? Kita bagaimana tahu perjuangan para suhada, tahu perjuangan orang soleh, tahu perjuangan wali-wali Allah kalau tidak ada kitab manakib? Jenengan orang-orang yang enggak tahu moco kitab manakib, enggak bakal tahu siapa itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nurna buntenlah, jangankan kok ulama neng Mekah, ulama di Solo ini saja. Kalo khawatir kalau tidak ditulis oleh manakibnya, kita enggak bakal tahu sejarahnya. Siapa ulama yang hebat? Abahnya Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Kalo kepingin, kalo pun ngusul ke kali Habib Jamal, Habib buk tulung didamel manakib Habib Abdul Qadir. Beliau ini meninggal dalam keadaan sujud. Rokaat terakhir imami sholat Jumat. Sempurna kayak ngoten, Pak. Meninggalnya sujud, imami sholat Jumat, sujudnya rokaat terakhir, meninggal dunia. Orang meninggal dalam keadaan seperti itu, niku mboten ujug-ujug, tidak tiba-tiba, tapi ada proses panjang. Apa amalan beliau, apa wirid beliau, bagaimana keistiqomahan beliau di dalam mengimami masjid As-Segaf, bagaimana beliau dalam kondisi sakit memaksa dirinya istiqomah jadi imam di masjid As-Segaf. Niku kalau tidak ditulis, mana kan kok ulama Mekah, ulama Solo, kita enggak bakal tahu sejarahnya. Kok iso jadi orang hebat? Kita enggak tahu. Kita tahu dia paling dari ceramah-ceramah pas yang datang di haulnya beliau. Dulu almarhum Habib Najib Bintu As-Segaf niku nek mun nyeritake proses meninggalnya Habib Abdul Qadir niku kabeh nangis. Jenengan ora nangis, Mas, le ora teko. Bun, niku mun nyeritake proses meninggalnya beliau, subhanallah. Nah, ini loh, adanya kitab manakib dari sini. Kita pengen belajar minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Yang menuntut kita, yang memerintahkan kita, Allah di dalam Al-Quran kan mempelajari riwayat hidup mereka. Satu. Dalil yang kedua, surah Hud ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan nakushu 'alaika min amba'ir rusul. Dan kami, kata Allah, kisahkan. Dan kami, kata Allah, ceritakan kisah-kisah para rasul. Tenggone Al-Qur'an enten kisah para rasul, kisah Nabi Adam enten tenggone Qur'an, kisah Nabi Nuh enten tenggone Qur'an, bagaimana doanya Nabi Nuh, bagaimana doanya Nabi Adam, bagaimana doanya Nabi Ibrahim, bagaimana kisah disembelihnya Nabi Ismail, kisah itu enten tenggone Qur'an. Niku maulid. Tapi tenggone tidak hanya sekedar maulid, tapi enten maulid. Bukan nabi, bukan rasul, tapi kisah enten tenggone Qur'an. Sinten mawon, satu. Abul Kahfi, orang yang 309 tahun ditidurkan oleh Allah karena wali Allah, kekasihnya Allah, dijamin masuk surga. Tidak sekedar dijamin masuk surga orangnya, bahkan kirik anjingnya yang mengabdi kepada Ashabul Kahfi pun bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ojo nyepelekke kirik, malah mbok belei barang. Kirik kuwi iso mlebu surga, saudara-saudara. Malah mbok belei, mbok sate barang. Lho kadang ngoten iku ya senyate mungkin wong kudungan kan ya aku sedih to, Pak. Lek pas nyate ngoten iku kudunge dicopot sik. Halo? Ah, iya to. Wong niku Madhab Syafi'i haram, madhab Maliki haram, madhab Hambali haram, madhab Hanafi haram. Kita es yang orang mengharamkan cuma madhab Samidi. Sedih aku mikir cah siji. Tapi muka-muka panjang umur lah ya. Karena ternyata wonten berkah juga. Gara-gara dia kita jadi semangat. Nggih, gara-gara kita jadi semangat. Muga-muga sampean kono nek wis mati kita ora suwe melih ya tetap semangat ya insyaallah. Insyaallah. Tapi amin, amin banter banget. Tapi tanpa ada dia kita tetap semangat. Ngoten nggih, turune kanca-kanca NU wis kesuwen. Yang tangio. Ya, dangio kanca-kanca NU. Kanca-kanca ahlu sunnah bangkito. Ya, ayo semangat. Ketahuilah pohon ringin yang besar itu 10 tahun yang lalu kecil. Hah? Pohon ringin yang besar itu 10 tahun yang lalu itu kecil. Jadi yang gede-gede itu sekocile. Jadi ayo bikin majlis-majlis yang kecil-kecil. Nanti insya Allah besar. Nah ini kita bikin Al-Hidayah di Mojolaban. Nanti habis itu Mas Agus ditindaklanjuti. Saya punya program. Insya Allah mengebar pemilu. Saya akan mengirimkan nanti di 30 masjid atau sampai 40 masjid. Nanti konco-konco Al-Hidayah di beberapa cabang nanti mengusulkan ke kita. Kita bikin kajian tafsir di situ. Kita bikin kajian apa? Fikih di situ, ngaji kitab, ngaji tenanan kitab. Ya, kitab gundul tenanan. Kalau nanti Ustaz kitab gundul ora iso, saya akan buka nanti pesantren ora kilat tapi pesantren mungkin insyaallah terus-menerus. Saya ini hari ini baru punya ide insyaallah mulai nanti berpemilu besok itu insyaallah saya nanti akan bikin les bahasa Arab. Satu. Yang kedua, les ngaji kitab. Mulai Jurumiyah, Imriti, Alfiyah. Ya kan? Terus mungkin ada les apa? Kita siapkan insya Allah nanti 10 ustadz dari pondok pesantren Sidogiri Pasuruan. Saya ngarep ngaji. Ayo nanti datang di Al-Hidayah. Tapi ini iso yang bayaro. Ojo popo gratis. Kita Mas Reno bonek bayar mesti semangat. TPI juga semangat sebab orang bayar. Halo, ayo TPA orang bayar dari dora semangatmu bayaro. Insya Allah nanti saya akan punya konsep. Jadi konco-konco. Oh, yang ketiga kelasnya kita nanti saya ingin punya tiga kelas. Satu itu mulai dari nol belajar kitab, moco kitab gundul. Terus kemudian yang kedua bahasa Arab, yang ketiga insya Allah nanti ngaji khusus penggemblengan tentang ke ahlu sunnah wal jamaahan. Nah, mungkin ngoten niku. Mengenalkan siapa itu Imam Al-Maturidi. Mengenalkan siapa itu. Ini firqoh kita. Ini jalan kita. Ya. Ini jalan kita. Kita kudu kenal siapa itu dalam bab akidah. Kita kudu wajib ikuti Imam Al-Maturidi, ikuti Imam Abdul Hasan Ali Al-Asy'ari. Bab tasawuf kita kudu ngikuti Imam Al-Ghazali. Kitab-kitabnya dibuka. Setuju monggo, ra setuju ora apa-apa. Pokoke kula niku enten sing dukung, ra dukung pokoke kula tetep mangkat. Ngoten mawon. Insyaallah, insyaallah. Nembe cita-cita, nggih, mengke bar pemilu, insyaallah. Iki ngajine tekan dini ki wow. Dalam Al-Qur'an enten kisah melih. Sinten melih? Sayyidatuna Maryam. Bukan rasul, bukan nabi, tapi kisah yang tentang Qur'an. Bahkan kisah komplit ini Sayyidatuna Maryam. Sing hamil-hamil ini pelajaran. Bojoku wis wegah hamil melih, Beb. Telui Allah. Nggih, wis wegah hamil melih. Anggap tak bahas ngoten iki terus nesu. Nesu. Anggap tak godho lah terus berhomal hamil, homal hamil wae. Lah ustaz iki kadang hiburane siji tok kuwi. hiburane. Nek ustaz Soni mboten, Nabi Muhammad wae hiburane siji tok. Lah jadwalnya beliau kan sedina ping 3 ping 4 ngoten niku terus apa ya kok berjalan-jalan. Lho kan ngoten lho maksud kula. Kula ndelok statusnya teng DP Allah, bar Carrefour, bar niku nang Ungaran, bar iku surene pundi, dalune pundi. Mboten kesel lho Bib ngoten niku. Wah nang nggih tenan. Nek kula paling ceramah sedina pisan ngoten niku pun Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Sayyidatuna Maryam ini melahirkan manusia bernama Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Menjadi hebat Sayyidatuna Maryam itu karena hebatnya ibunya, itu karena hebatnya ayahnya. Lihat surah Ali Imran ayat 33. tiga ke sini ke belakang, istri hamil-hamil dipelajari. Tatkala istrinya Imran, surah Ali Imran, surah keluarganya Imran. Tatkala Imran ini punya istri, istrinya hamil, subhanallah, sing hamil-hamil. Istrinya diperintahkan, wahai istriku. Tatkala istrinya Imran, siapa istrinya Imran? Halo, Nyonya Imran. Halo. Kata ngene Quran, Nyonya istrinya Imran di dalam tafsir namanya Hannah. Hannah ini istrinya Imran. Niku beliau tatkala nembe hamil, niku dicekel wetengi. Dicekel, diusap-usap nazar. Kalau anak ini kelak lahir, saya bernazar akan aku abdikan kepada Allah dan akan aku abdikan kepada Baitul Maqdis. Niku nazar. Teng jero weteng mesti nazari sih. Niatnya yang baik, nazar kepada Allah. Kalau lahir ke muka bumi, akan aku nazarkan mengabdi kepada Allah dan Baitul Maqdis. Buka surah Ali Imran 33-39. Jadi hebatnya siapa dulu? Bapaknya sama ibunya. Tapi bapaknya Imran, anaknya belum lahir sudah meninggal dunia. Jadi ibunya ini janda, Hannah. Lahirlah Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Maryam digembleng luar biasa. Penggemblengannya di mana? Pertama kecil dididik oleh ibunya, kemudian dititipkan oleh pamannya. Pamannya siapa? Nabi Zakaria. Ini kalau kita pengen punya anak hebat, konsepnya niki loro. Siji orang tua kudu hebat, nomor loro titipkan kepada guru yang hebat. Ora bapak ngakon tok, ana oleh nang masjid. Lah bapak nopo? Aku tak nonton TV. Ono le ngaji Quran, lah ibu nopo sinetrone rong rampung, yo ora iso sukses. Orang tua harus hebat. Barniku dititipkan kepada orang yang hebat. Niku konsepnya Sayyidatuna Maryam menjadi hebat, menjadi wanita suci karena ibunya hebat, ayahnya hebat, dititipkan kepada pamannya Nabi Zakaria. Subhanallah, digembleng luar biasa. Jadinya Sayyidatuna Maryam, manusia yang suci, melahirkan lagi manusia yang luar biasa. Menjadi kekasihnya Allah, menjadi Rasulullah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi mbah niku iso jadi, napa menika punya prestasi ngader putune. Jadi putu iso hebat niku, iso goro-goro mbahe juga. Dan ini sebelah kula Mbah Lim niku nembe seneng-senengi ngomong putu, sebab putune lagi 10 dino. Iki tak pikir ora rawuh sebab ketoke lagi seneng ngomong putu. Ndek putu kapan ya? Anak kula wis gedhe, anak kula 16 tahun. Kowe golek bojo sing ayu ya, Kak ya. Awas golek bojo rayu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, niku tenggone Quran, dalil kitab Maulid, dalil kitab manaqib, enteng tenggone Quran, Luqmanul Hakim. Suarane disudo. Luqmanul Hakim bukan rasul, bukan nabi, tetapi kisahnya enten tenggone Quran, bahkan menjadi salah satu surah di dalam Al-Qur'an, surah Luqman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, napa tujuane enten kitab manaqib? Napa tujuane enten kitab Maulid? Ayat niku bersambung, wa kullan naqusu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Tujuannya adanya kitab Maulid, tujuannya adanya kitab manaqib, manusabbitu bihi fuadak. Tujuannya tiada lain adalah untuk mengokohkan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku diceritakna Quran antene kitab wali-wali terdahulu, rasul-rasul terdahulu. Lah kita ulama-ulama kita buat kitab Maulid tujuannya untuk mengokohkan hati kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa perlu Ustaz? Lo perlu bu, akhir zaman kok. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Tengah akhir zaman niku wong aku nabi kathah kok. Sing wong matese niku jenenge Suparmin. Niku ngaku nabi. Matese. Mojo Laban niku ya ora nabi tapi utusan. Ki Mojo Laban iki teko ora ya bocah. Diundang niki wae kudune. Niku ora nabi Laban enten sing ngaku utusan wong Mojo Laban. Wih nyenengke tenan. Iki sak ndure Samidi. Lho iya to, Samidi ora tau ngaku utusan. Ya kan cuman tafsirnya merujuk dari kitab Al-Ngawuriyah. Di kitab ngawur-ngawuran kuwi. Tapi ora ngaku nabi, ora ngaku utusan. Tapi kalau orang Mojo Laban enten sing ngaku utusan. Sapa jenenge mang pikir dhewe wong aja laban mesti ro. Radione pun tutup tapi ndek ben 93,3. Wong aja laban hebat-hebat masyaallah. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, enten wong aku rasul. Gitu, bahkan di Indonesia geger tahun berapa Ahmadiyah itu ribut dengan umat Islam di Indonesia karena ada yang berpendapat bahwa Ahmadiyah ini mengakui Ahmad Musaddiq, seorang ulama di Pakistan, adalah sebagai penutup para nabi dan penutup para rasul. Wong matesih Suparmin dadi nabi 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, wong Sulawesi aku dadi nabi. Nabi kok letek dicekel polisi. Kukulekeh banget dicekel polisi. Pertanyaannya adalah, kula ngeten kok, nek enek wong ngaku nabi, menurut kula monggo mawon. Wong jenenge wong pengen populer niku terserah. Pokoke anggar kancane ngalor ngidul dhewe niku insyaallah cepet populer. Nggih, kancane halal dhewe, wah kuwi cepet populer. Wong kan penasaran. Sopo to sakjane ustate kok enak menah ngoten niku. Nggih to? Oh, agama kan saat ini dibikin enak, Pak. Selawatan raintu, maulidan raintu, yasinan raintu. Ya terus kon ngopo. Halo, kisah ngelah selawatan kira-kira saiki lagi ngopo. Wong kono yo ana pengajian bengi yo, Pak. Kono pengajian bengi dilarang. Halo, pengajian aja bengi-bengi. Awan wae. Terus saiki do ngopo? Paling nonton JKS. Buka Siti, dosa. Paling saiki lagi do nonton-nonton iku. Dan mereka enggak ada, napaonge? Enggak ada cara untuk beribadah. Kalau kita ini umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah ini, subhanallah, semua gerakan kita, kalau niatnya ibadah, jadinya ibadah. Jenengan melaku mawon, niru. Ya Allah, buka hadis. Rasul itu kalau berjalan agak cepat sedikit. Tidak lari, tetapi seperti menuruni bukit. Orang santai, nak tidur, nak makan. Jadi kalau berjalan agak cepat. Aku melakuni rondo cepet sidik. Niru Kanjeng Nabi. Sunah. Loh. Nah putih. Kayak nganggu klambi putih. Ya Allah, Kanjeng Nabi. Senengnya nganggu klambi putih. Saya ngikuti sunah Kanjeng Nabi. Nganggu baju putih. Sunah. Dapat pahala. Ya Allah, saya pakai sandal. Rasul kalau pakai sandal, kaki kanan dulu. Sunah. Dapat pahala. Kita ketemu dengan laki, ketemu laki. Wedok, ketemu wedok. Senyum. Bibir tarik ke kanan sedikit, 1 senti. Kiri 1 senti. Nah, ngeten iki sunah dapat pahala. Kalau berjabat tangan, ojo banter-banter niki, ojo mek klek ngeten to. Kanjeng Nabi itu salaman, cek ngeten iki. Beliau belum akan melepas salamannya sebelum dilepas oleh yang disalami beliau. Carane ngoten niku, sunah. Subhanallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua gerakan kita ini cuman jalanlah, cuman senyumlah. Semuanya kalau niat iktiba Rasul, semuanya berpahala di sisi Allah. Kuwabe ibadah, Pak. Ora kaya si Samidi ibadahe cuman so. Nah, awane napa pengajian terus begini nonton JKS bersama-sama. Buka sijas, tenang ge tenang. Lah yasinan renek, tahlilan renek, selawatan renek, terus arep dong ngopo. Bengi kono renek pengajian. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita buka kitab maulid, contoh si Jimawan. Faselipun, nek tenggone simtul duror, barkiam. Ini ku wonton faselnya. Waqat waroda annahu sallallahu alaihi wasallam wulida. Dan diriwayatkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala dilahirkan dalam keadaan satu mahtunan. Kanjeng Nabi niku lahir dalam keadaan pun hitam. Enten wong mojolaban lahir langsung pun tetak. Halo, enten boten? Wong Indonesia enten boten? Tidak ada. Yang ada cuma Nabi kita, pemimpin kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dalam keadaan makhulan. Napa niku makhulan? Langsung pun nganggo celak. Boten aisido, tapi celak. Teng mriki niku item. Jadi nganggo celak niku sakjane hukumnya sunnah. Cuma awake dhewe niku karena tenggone Jawa niku urung pati populer, dadi dikira wagu. Iki apa wong lanang celakan. Padahal nganggo celak ngeten iki item, ngeten iki sunah. Halo? Nganggo imamah ngeten iki sunah. Kenapa itu dilakukan oleh Kanjeng Nabi, dilakukan oleh nggih, kabeh do nganggo udeng-udeng. Nah, sesuk te pengajian udeng-udeng kabeh ya, kudu dilomba dipoto bareng. Menen jenengan kita malah kaya tukang sulap nganggo udeng-udeng. dan sing ngomentari nek imamah model ngeten iki tarim. Kalau seperti beliau ini imamahnya modelnya Sewun. Model Sewun kados Habib Muhammad Syafi'i menika nek ngeten iki modele model tarim. Mun modele macam-macam mriko niku wong dodol tahu nganggo imamah, Pak. Sopir taksi nganggo imamah. Jadi kan aku tengok guyune ngenyek, aku bar kok kono mangsane kok. Jadi aku ngerti to ya. Sopir taksi ini numpak taksi. Allah, sopir taksi nang gudeng-gudeng kuandel. Gitu sopir-sopir angkutan kula sholat teng masjid terminal, kuwabe nganggo imamah. Nek sore, nek dalu niku bar ngisak kula seneng nek teng mriki kaya hik. Dadi nggih teng pinggir-pinggir cedhak pondok pesantren Darul Mustofa niku enten wong dodol es napa gak jeneng es apa itu? Es nopo niku terus dodol nopo tahu modelnya kaya tahu apalah snack-snack ngoten niku. Ba itu wong sing dodol nganggo udeng-udeng. Iya, kanggo imamah kabeh. Lagi sesuk wong pengajian wah nganggo udeng-udeng kabeh. Tapi ya kuwi dodol angel golek. Aku sok tuku nek butuh Al-Hidayah. Engko pesen sik kalih kula. Engko tak dodol, ya to. Nek kowe niat tenanan ya aku tak dodol. Kaya model imamah kula apa kados modele Bimo Idrus. Apa-apa saiki tak dodol men bathi yo gitu. Lumayan dong ya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang ketiga dalam keadaan maktu as-suruh, Rasul itu lahir, pusarnya ini pun langsung puput, langsung bersih, orang ngenteni seminggu, orang ngenteni sebulan, langsung bersih. Itu kondisi Nabi kita, kondisi pemimpin kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari dohirnya sempurna, ora iso dicacat niku Kanjeng Nabi. Jenengan kalih kula kan paling isih iso maido. Ustaz Son iki ganteng sing ganteng, cuman wetenge gegeden. Nah, kuwi maido jenenge. Bobot kula 88 bib. Ya kan 88. Awake rasane abot. Iki gara-gara panitia pengajian, bib. Setiap malam transit mesti sate tengkleng. Jane transit mung sate tengklenge dibungkus wae tanggo sesuk, kuwi ora mari lemu. Langsung pripun sate tengkleng kon makem ku bengi. Wah akhirnya dadi awak kula tambah hombo. Di bojo kula tapi tetap seneng lah insyaallah. Sing penting kan bojo, bojone wong nyawang arep seneng tarep, ora seneng rapateken. Penting bojo kula seneng ngono wis cukup. Nggih ta? Jenenge seneng kula ya ngopo? Itu dari postur tubuh Kanjeng Nabi, dari akhlak sudah sempurna. Bagaimana beliau diskusi dengan anak kecil, bagaimana beliau diskusi dengan orang tua, bagaimana beliau berdiskusi dengan diplomat asing yang menemui Kanjeng Nabi. Hampir semua orang yang belum Islam itu masuk Islam karena melihat bagaimana Rasul bicara, bagaimana Rasul berjalan, bagaimana akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mereka masuk Islam bukan kalah perang, bukan. Tapi mereka masuk Islam bukan karena ceramah yang dahsyat, bukan. Tapi orang itu masuk Islam, sahabat yang jumlahnya 130 ribu orang. Riwayat yang lain ada yang mengatakan 120 ribu, ada yang mengatakan 140 ribu. Itu masuk Islam, itu karena melihat akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai koyok ngoten niku lho, Pak. Karena akhlak. Bukan karena hebatnya ceramah, bukan karena diperangi kepaksa mlebu Islam, bukan, tapi masuk Islam karena akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Niki nggo memantapkan manusia bitu bihi fuadak, bahwa tidak ada manusia yang bisa melebihi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang Islam siapapun dia yang meyakini ada nabi sesudah Nabi Muhammad SAW, maka dia keluar dari Islam. Wes niku tegas, nggih. Ada orang meyakini ada nabi sesudah Nabi Muhammad, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan. Semua itu orang yang meyakini ada nabi sesudah Nabi Muhammad, dia hukumnya sudah kafir, hukumnya dia sudah keluar dari Islam. Jadi termasuk paham ingkaru sunnah, tidak mengakui hadis, itu kafir. Tuh, kafir ini kok gak ada khilaf, gak ada perbedaan pendapat. Wong dalilnya cuma Quran tok, tidak mau pakai hadis, kafir. Halo? Fattabi'uni. Ya kan? Kalau melu Quran yo melu Kanjeng Nabi. Halo? Kalau melu Quran yo melu Kanjeng Nabi. Quran tok perintah salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, gak ada. Quran aqimus sholat, dirikan sholat, dirikan sholat. Sholat apa? Sing nyontoni Kanjeng Nabi, ana dhuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Niku saka hadis. Napa mleh dhuhur petang rakaat ora enak ning Quran. Asar petang rakaat ora enak ning nggone Quran. Adanya di hadis. Oh, ngoten niku. Terakhir. Terakhir. Oh, ini pengajiannya biasanya setengah sholat rampung lah. Ini mulai ini pun bengi. Saya ulang tahun seneng lah. Saya ulang tahun kan ya pengen dang mulih. Saya ulang tahun seneng pengen dang cepat mulih. Dang digawek no kopi. Oh, cok kopi. Dalu-dalu cok kopi. Gawek no wedang, saya nganget, dipijeti, sak turune. Tenang, tenang. Kemudian, insya Allah. Wong wedok niku, masya Allah. Ada yang tanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidatuna Asma. Tapi bukan Asma binti Abu Bakar, ada Sayyidah Asma. Niku protes kali Kanjeng Nabi, ya Rasul. Surga saya dengan surganya laki-laki, surga kaum wanita dengan surganya laki-laki itu mesti berbeda. Mereka jihad. Mereka sholat Jumat, kami tidak bisa sholat Jumat. Mereka perang, kami tidak bisa perang. Berarti nanti di surga ono surga, niku surgane wong lanang, surgane wong wedok mesti nang sore. Karena mereka punya amalan yang kami tidak bisa. Mereka orang nggo haid, orang nggo prei barang. Lah kita ini kaum wanita nggo prei. Pripun niku Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi cuma senyum-senyum. Ketahuilah wahai ibu-ibu yang di sebelah kiri saya, dengarkan baik-baik. Seorang wanita tatkala melayani suaminya dengan luar biasa menggembirakan semua yang dilakukan suami, menggembirakan buat suaminya, mau dakwah disenangkan, kemudian suaminya ridho, maka istri yang model seperti itu mendapatkan semua pahala suaminya. Suaminya jadi pendakwah, bojone nang omah entuk ganjaran. Halo, yang melayani suami, menggembirakan suami sampai membuat suaminya ridho. Itu sing lanang wis pentalitan dakwah model macam-macam sedekah piro wae bojone sing nang omah tok membuat ridho suaminya itu nang omah tok entuk ganjaran dengan ganjaran yang sama. Rumakne nggih Bu nggih, utama ibu sing mriku lho, Nyonya Soni, ha. Tak enggokke kon anger bojoku melu pokoke tak enggokke kon. Nek nah, maksudnya tak kandhani omah ya entuk ngeyel. Jenengan aja ngguyu. Memang tantangan terbesar seorang pendakwah itu nenggone bojo. Jumlah kok kelas Ustaz Soni. Sayyidina Umar bin Khattab niku ngoten. Sayyidina Umar bin Khattab niku ngoten, Pak. Wonten wong arep laporan. Ya kan pejuang dunek-uneke bojone. Wis aku arep sowan karo Sayyidina Umar. Njaluk fatwa, njaluk dawuh. Iki kudu tak kapakno bojoku. Ya kan mosok anger mulih wek-wek-wek-wek, anger mulih wek-wek-wek-wek, kewengen sithik wek-wek-wek-wek. Aku arep laporan karo Sayyidina Umar. Iya no, pemimpin yang tegas laporan. Saya harus bagaimana ini menyikapi istri saya? Soan Sayyidina Umar, pintune tutupan. Dirungokne, Allah yarham Sayyidina Umar dunaune kebut. Ya Allah, ojo meneh kok aku le Sayyidina Umar. Singa padang pasir kuwabeh wong sapa sing ora wedi. Setan wedi. Iku Sayyidina Umar lewat teng dalan ngeten iki setan minggir kabeh. Sing wani siji tok sapa bojone. Aduh. Ngeri ya tadi ini menimpa kita bibnya sewajar lah. Aku ra curhat lho ya, bojoku oh masyaallah. Bojone Ustaz Soni oh masyaallah. Loh, bertahan 18 tahun kok. 18 tahun mboten ben-ben, 18 tahun niku. Orien menikah muda. Jadi kalau Anda pengen sukses masih muda, menikahlah. Tenang loh, Ustaz Yusuf Mansur menikah muda. Tokoh-tokoh banyak menikah muda. Ojo tuwa lagi menikah. Saat dia sampai nera payu malah rekoso. Mumpung payu, ndang nikah. Ngono loh ya, saya dulu menikah muda. Saya itu betul-betul menikah. Istri saya usia 18 tahun, sudah saya nikahi. Nyeneng kita nge? Kalau 18 tahun kan usia nyeneng kaya nge balim nge. Masa haram bahas ini nge. Bahas ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati maulidnya, yang kita baca maulidnya. adalah seorang manusia yang apapun yang bersinggungan sama beliau, apapun yang berhubung sama beliau, pasti menjadikan mulia. Window yang luar biasa, Pak. Pun toh, dikaji model nopo mawon. Nopo mawon jadi mulia karena berhubung karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita umatnya, benda mati Pak jadi mulia sebab pernah disentuh, sebab pernah dipakai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh batu Hajar Aswad. Batu hitam. Dulu putih riwayatnya. Sebab saat ini diambungi wong. Terus ya, orang jutaan orang mencium. Puluhan ribu orang tiap hari mencium. Saya kira watune jadi ireng. Batu jeneng no Hajar Aswad. Itu bukan karena batunya yang sangat mulia. Bukan. Tapi batu tersebut menjadi mulia karena pernah dicium Kanjeng Nabi Muhammad. Riwayatnya tatkala Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu mau mencium batu tersebut, beliau ditanya, "Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau cium batu tersebut?" Dijawab, "Karena batu ini pernah dicium Kanjeng Nabi, maka mencium batu ini hukumnya sunnah." Watu siji tok sing dicium entuk ganjaran dan hukumnya sunnah adalah batu Hajar Aswad, bukan karena batunya yang mulia, tapi batu itu pernah dicium Kanjeng Nabi. Halo? Melih sandale Kanjeng Nabi mulio, bahkan ditimbang-timbang kalau malaikat Jibril mulio pundi. Halo, wah ini nyepelek ke malaikat Jibril karo sandale Kanjeng Nabi mulio sandali tenane lo. Halo, kalau kita kaji lagi bisa jadi suatu ketika mulia sandalnya Kanjeng Nabi, contohnya pas waktu Isra wal Mi'raj. Rasul itu pakai sandal, pakai jubah, pakai imamah komplit. Tatkala diderekkan malaikat Jibril, diderekkan malaikat Mikail, memenuhi panggilan Allah Isra wal Mi'raj. Naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan, sampai dinaik ke langit ketujuh. Beliau kemudian, malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasul, melangkahlah engkau menuju Allah." Saya berhenti di sini. Kenapa ya Jibril? Melangkah satu langkah, maka tubuhku akan terbakar. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melangkah menuju Allah komplit. Lihat itu fatwa-fatwa Imam Nawawi. Nawawi pahamnya samidi kan ngimpi. Jadi Isra Mi'raj tok mimpi. Nek ngimpi ayatnya bukan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ayatnya bukan subhana. Subhana itu untuk ayat yang dahsyat yang luar biasa. Kita ngerti ana sing luar biasa, subhanallah, bledek wus, subhanallah. Angge to nggih, wonten istimewa, lek napa? Subhanallah. Luna maya lewat, subhanallah. Sebab ora mungkin luna maya lewat mriki kan ora mungkin jadi istimewa. Ya. Apapun yang istimewa, subhanallah, itu sunnah dari sini. Yaitu tatkala Rasul mengalami peristiwa yang dahsyat, ayatnya subhana, maha suci, dia siapa? Allah. Ya kan? Asra yang telah memperjalankan lailan di malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa sampai naik ke langit Sidratul Muntaha. Semuanya ikut ketemu dengan Allah. Sandal iso ketemu karo Gusti Allah. Jubah iso, Pak. Maksudnya beliau dari kalangan manusia. Rasul kita ora dari kalangan malaikat. Rasul kita ora dari kalangan jin. Dan Rasul saka kalangan malaikat, awake dhewe mungkin iso niru. Wong malaikat niku ngerti duit gledek sak miliar ora bakal kepingin kok, Pak. Ayo, ora sing rabi malah rekoso. Ora kaya agama kae, agama liyane. Nek wis dadi pangkate dhuwur, dadi napa niku ora entuk rabi. Nek aku tak dadi kiai ora paten ora entuk rabi. Oh, piyuran untuk rabi, piyuran terus nasib yo bib yo. Manusia fitrah kok. Oh, menungso kok ora entuk rabi. Oh, umur 18 tahun wis botak tekan buri kok. Ya, ini fitrah. Begitu loh ya. Ini merupakan fitrah umat manusia. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iki mengaji tekan opo? Aku menggo rono iki bali ero ndak angel. Tekan opo iki mau, Mas? Sandali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya memakai sayyidina. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maksudnya Muhammadun Basyarun, itu manusia, lahir manusia, ditunjuk jadi rasul dari kalangan manusia. Tujuannya apa? Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Jadi contoh, jadi suri tauladan, kita bisa meniru apa yang dilakoni Kanjeng Nabi. Sebab Kanjeng Nabi manungso. Tetapi walaisa kal basyari, tetapi tidak sembarang manusia. Nah menungso biasa, ora iso to, ya kan? Kalau manusia biasa, enggak bisa to nembus langit 1 2 3 4 5 6 7. Menungso biasa, apa iso ketemu Gusti Allah? Emang pikir to, jangankan awak dhewe, Nabi Musa lho. Pengen ketemu Gusti Allah tenggone Bukit Tursina. Belum bentuknya Allah, lagi zret ngoten niku kilat langsung geblak kok, Pak. Lagi zret kiblat Nabi Musa. Tangi meleh, zret kilat geblak meleh kok. Loh ini loh, ayo lihat. Ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia, tidak sembarang manusia. Bagaimana manusia biasa kalau beliau dibelah dadanya, riwayat dua kali ada yang mengatakan empat kali. Ya kan, disucikan, kemudian dikembalikan lagi oleh Malaikat Jibril, dan sebagainya, dan sebagainya. Tujuannya adalah supaya kita memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan di Makkah, bahkan di Madinah. Ini ulama-ulamanya, semuanya solawat nganggu Sayyidina April. Ini besok insya Allah jeng mereka meleh kulo. Tanggal lurus esok, bib, insya Allah kulo jeng sowan meleh karo Kanjeng Nabi. Insya Allah jeng mangkat ke Makkah meleh esok tanggal lurus. Nah, sing pengen melu, monggo bareng-bareng ya. Tapi mbayaro dewi-dewi. Nih, cok gratis. Wong Islam tak ajari. Oh, cok jaluk gratisan. Kulo tuku belas insya Allah model jalukanmu. Tapi nak dikirimi, kulo gelem nompo. Sing penting kan orang asor toh nggih. Jalukane apa? Jalukan. Broadcast minta sumbangan. Wah, aja nganti. Insya Allah aja nganti. Kecuali sok menit pas butuh. Ini mah urung butuh. Tenggone Masjidil Haram niku imamnya nggih macane selawat nganggo Sayyidina. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammad. Niku khotbah Jumat. Terus donga. Donga terus kabeh ya donga ngamini niku pas donga. Ana wong Mesir yo ngamini, ana wong Yaman ngamini, wong Mekah ngamini. Kotepe donga amin, amin, amin. Lah ketok ana wong siji model wong Indonesia. Tur ketoke wong Mojolaban. Kuwi kotipe ndonga penelang-peneleng gedhe-gedhe kene iki to ora gelem angkat tangan, ora gelem amin amin, ora gelem. Lah kuwi wong Mojolaban, kuwi muridé Syekh Samidi. Lah ndonga nganti ngene belas ora gelem amin. Kuwi nek muridé Samidi ora enak. Wong NU ndonga diamini, wong Muhammadiyah ndonga diamini. Ya, wong Mekah kalau barang lagune NU jane ya setuju tapi ya rondok kurang setuju. Adzan pindho jumatane NU ngoten niku kula ora pati setuju. Jujur kula. Jadi adzan pindho itu jumatane wong Islam. Masjidil Haram dari mulai Khalifah Utsman bin Affan sampai sekarang enggak ada tuh khotbah Jumat adzan sekali. Sampai sekarang adzane ping pindho. Halo? Sampai sekarang adzane pindho. Adzan pindho jumatane NU, Wasdat dan lain-lain sebagainya. Niku amalane bukan NU tok, tapi wong Islam sak dunyo. Salat tarawih 8 niku entene ndene Indonesia tok ketok edit. Tak delok, tak teliti niku Mekah mulai dari zaman Khalifah Umar bin Khattab sampai sekarang 20. Masjid Nabawi 20. Ning Yaman 20. Ning Indonesia rondok ringkes 8 lah. 8 wae ina atoina karo kulhu niku nyenengke tenan. Nah, terakhir, contoh terakhir. Kita semua, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita insyaallah insyaallah dan itu sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala lebih awal daripada umat-umatnya rasul terdahulu. Kita masuk surga lebih dulu daripada umatnya Nabi Adam. Kita masuk surga dulu daripada umat Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Kita masuk surga dulu daripada umatnya Nabi Ibrahim. Pertanyaannya adalah apakah kita amalannya lebih hebat? Enggak. Kenapa? Karena kita bersambung karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat, suatu ketika Malaikat Jibril menemui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakan di zaman Bani Israel ada seorang manusia bernama Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi ini siangnya perang, siangnya dakwah, malamnya tahajud, ora pernah turu. Turune nek keturon tok. Dikir ngeten iki, ndur ngeten iki, keturun terus tangi mulih, ibadah mulih, wudu mulih, ngoten iku terus. 1000 bulan ibadah terus tanpa maksiat. Malaikat Jibril cerita karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sing dipikir sapa? Kita umatnya. Munajat kali Gusti Allah, ya Allah, ana umat Bani Israel ibadah 1000 bulan tanpa maksiat Isa. Umatnya Nabi Muhammad ora iso. Wong 1000 bulan itu 83 tahun koma sekian kok, Pak. Kita umat Nabi Muhammad umurnya swidak sampai 70. Kita balik usia piro? Ya kan ini 1000 bulan tanpa maksiat. Kanjeng Nabi munajat, Kanjeng Nabi mohon kepada Allah. Akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun firman Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi sahur. Barang siapa beribadah satu malam, kalau malam itu ketepatan dengan Lailatul Qadar, maka orang tersebut mendapatkan pahala sebesar atau bahkan lebih pahalanya Sam'un Al-Ghazi, yaitu seorang manusia di zaman Bani Israel yang beribadah 1000 bulan tanpa maksiat. Niku asbabul nuzule ngoten. Nggih, iki belajar Quran niku kudu belajar asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Ora dimaknai telek tok. Lailatul Qadri khairum min alfi sahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 malam. Maksudnya apa? Kalau dibuka tidak dibuka tafsirnya, enggak bakal paham. Bab Lailatul Qadar, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, Lailatul Qadar itu turun setiap tahun sekali. Tidak seperti pahamnya Samidi, kita tetapi. Kalau Samidi mengatakan Lailatul Qadar itu peringatan kok Isra Mi'raj, kejadiannya zaman Kanjeng Nabi itu, salah besar. Buka fatwa-fatwa ulama tafsir, Imam Ibnu Katsir, Imam Samarqandi, Imam Jalalain, semuanya sepakat Lailatul Qadar itu datang setiap tahun. Tapi kapan tanggalnya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita kalau satu tahun entuk pisan Lailatul Qadar, pahalanya 1000 bulan. Tahun depan entuk lagi, tahun depan entuk lagi. Kira-kira 30 tahun mawon 3000 bulan. Berarti padha karo urip berapa puluh tahun. Itu bukan karena hebatnya kita, tapi karena hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasabihi wasallam. Demikian kajian kita pada malam hari ini yang agak panjang. Jane sing ngundang kula njaluke sak jam setengah, Beb. Ha, tapi insyaallah nanti kapan-kapan tahun 2100 napa kapan insyaallah kita sambung lagi di Mojolaban pengajian sing dawa, lah mengenalkan tentang apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana itu manhaj atau metodologi? Manhaj ya. Nanti bagaimana itu mengenalkan metodologi? Metodologi. Metodologi. Orang ngomong nanya, men. Metodologi, manhaj, cara beragama yang benar itu bagaimana? Dalam bab ini kita ikut copo, ini ikut copo, ini ikut copo. Itu harus diluruskan karena itu menjadi PR kita bersama. Demikian, mohon maaf segala kekurangan. Walafu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Rebo Pahing yang akan datang bertempat di Bendosari, di barat lapangan Jombor, Peresmian Al-Hidayah, cabang Bendosari. Selapan tepat dari sekarang. Ada sebuah pengumuman. Hadirilah pengajian akbar Majelis Tombo Ati bersama Cak Nun dan Kiai Kanjeng besok hari Jumat 28 Maret 2014 jam 19.30 atau Ba'dal Isya sampai selesai di area Patung Kuda Selatan Bundaran Solo Baru. Dimohon kehadirannya. Acara selanjutnya adalah penutup. Marilah Majelis Al-Hidayah pada malam hari ini bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wa barakatuh.